innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah di antaranya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Inna ma bu'itsu li utammima makarimal akhlak." Wa fi riwayatin li utammima masalihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang mulia memiliki posisi yang tinggi dalam Islam. Demikian pula memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Sesungguhnya paling sempurnanya orang-orang mukmin imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Demikian pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perkara yang menyebabkan banyak orang-orang masuk jannah, masuk surga, dalam hadis yang juga diriwayatkan Imam Tirmidzi, maka Rasulullah menjawab, "Taqwallah wa husnul khuluq." Yang paling banyak menyebabkan seorang masuk jannah, masuk surga Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui dari sekian akhlak, akhlak yang mulia adalah perangai atau akhlak al-haya, yaitu akhlak dan perangai pemalu. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al haya'u la ya'ti illa bi khairin." Bahwa perangai malu, akhlak malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasul menyatakan, "Al haya'u kulluhu khair." Perangai malu itu semua baik. Oleh karena itu, maka hendaklah kita sebagai seorang muslim berupaya, berusaha, berjuang agar meraih akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, akhlak yang memiliki nilai manfaat bagi dia di dunia dan di akhiratnya. Oleh karenanya perlu dijelaskan betapa banyak kaum muslimin mereka tidak tepat di dalam mengungkapkan kalimat malu, mengungkapkan, mengucapkan kalimat haya. Banyak di antara kaum muslimin yang menyatakan ketika mereka diajak untuk berjamaah ke masjid misalnya, "Tidak, kami malu karena kami jarang ke masjid." Demikian pula ketika mereka diajak untuk menuntut ilmu syar'i. Yang demikian besar keutamaannya seorang yang menuntut ilmu syar'i, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menjawab, tidak, kami malu, kami belum siap untuk menuntut ilmu syar'i. Dengan berbagai alasan mereka tolak, di antara ungkapan yang diungkapkan adalah kami malu. Dalam keadaan hukum mencari ilmu syar'i adalah wajib fardhu ain. Demikian Rasulullah sebutkan dalam hadis yang sahih, talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin. Bahwa menuntut ilmu syar'i itu wajib fardu bagi setiap kaum muslimin, laki dan perempuan. Dan kebaikan-kebaikan yang diajak, yang diseru kepada kaum muslimin, mereka senantiasa menjawab tidak enak karena malu. Diajak, dihimbau untuk bersedekah, menjawab malu, tidak enak, cuma sedikit yang kita sedekahkan. Diajak menjenguk orang sakit, malu, tidak enak, karena kami tidak punya apa-apa, tidak bawa apa-apa, malu. Dan berbagai macam bentuk kebajikan ketika disuruh dan diajak, tidak jarang mereka menjawab yaitu malu. Itu adalah pemahaman yang keliru dalam mempraktekkan kalimat malu atau akhlak malu. Bahkan di kalangan kaum wanita, ketika mereka disuruh dan diajak untuk menutup aurat-aurat mereka, yang itu hukumnya wajib, mereka tidak segan untuk menyatakan tidak enak, malu, kurang modern, kurang modern, kurang modis. Ketika diseru untuk menutupi aurat mereka, demikian pula ketika mereka diseru untuk berjilbab dengan jilbab yang syar'i pun juga demikian, malu sama teman-teman, tidak enak, teman-teman banyak yang tidak pakai jilbab sehingga kita malu untuk mengenakan. Dan berbagai macam bentuk jawaban-jawaban mereka, di antaranya adalah malu, tidak enak, kita ini belum apa-apa, Islam kita, kita masih jauh, masih awam, tidak enak kalau kita pakai jilbab, kalau kita pakai menutup aurat kita. Seperti itulah kaum muslimin secara umum ketika diajak, disuruh untuk menjalani sunnah dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pakaian yang syar'i, pakaian yang benar, mereka menyatakan malu, tidak enak, dengan berbagai macam ungkapan yang mereka lakukan, yang mereka ucapkan. Namun pada dasarnya keliru, tidak tepat, tidak benar ketika mereka katakan itu malu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, malu adalah tidak mungkin mendatangkan kecuali kebaikan. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan. Oleh karena itu mereka yang tidak memiliki malu, na'udzubillah, Rasulullah tegur dengan teguran yang keras dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Kalau kamu sudah tidak punya perangai malu, sudah tidak punya akhlak malu, silakan berbuat sekehendak kamu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu bukan anjuran dari Rasul, tapi itu merupakan teguran. Betapa nistanya dan jeleknya dan buruknya ketika seorang sudah tidak memiliki malu, maka tanda bagi dia untuk berbuat sesuatu sekehendak dia, dan sesuatu yang mendatangkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, marilah kita semua berupaya, berjuang, agar supaya perangai malu itu selalu melekat dalam kalbu kita, dan dalam benak kita, dan dalam jasad kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, perangai malu demikian tinggi nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau sudah tidak memiliki perangai malu, maka banyak mereka terjerumus dalam lembah-lembah maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna min asratis sa'ah an yurfa'al ilm wa yathbutal jahl wa yashrabu al khamr wa yadhharu az-zina." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat adalah ketika ilmu diangkat oleh Allah. Allah mengangkat ilmu bukan dengan diangkat dari dada-dadanya para ulama. Allah menghilangkan ilmu bukan dihilangkan dari dada-dadanya para ulama. Tapi Allah angkat ilmu, Allah hilangkan ilmu dengan dimatikannya para ulama ahlus sunnah. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka menjadikan orang-orang jahil, ittakhadhu juhal, ru'usan juhal. Mereka jadikan sebagai pimpinan orang-orang jahil. Orang-orang yang tidak berilmu dipilih, diangkat sebagai pimpinan. Fasu'ilu an ilmin, ditanya tentang ilmu. Fadhallu wa adhallu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka sesat dan menyesatkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sehingga ketika diangkatnya ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dimatikannya para ulama, sehingga orang-orang jahil, orang-orang yang tidak mengerti tentang ilmu agama Allah dijadikan sebagai pemimpin, maka kejahilan yang mewabah. Ini bagian juga dari tanda-tanda hari kiamat. Ketika kebodohan, kejahilan mewabah, mereka berbicara tanpa ilmu, mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka berjalan, beribadah tanpa ilmu. Ini merupakan ciri-ciri hari kiamat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu yathbut al-jahl. Kokohnya kejahilan, mewabahnya kejahilan. Demikian pula kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara ciri-ciri datangnya hari kiamat adalah yushrabul khamr. Minuman-minuman keras diminum seakan-akan tidak ada beban, dosa. Diminum dengan terang-terangan. Minuman-minuman keras diminum, dikonsumsi dengan cara-cara yang menyedihkan dan menyakitkan. Mereka semakin berbahaya, semakin campurannya lebih mematikan. Mereka semakin bangga. Tidak sedikit kaum muslimin yang mereka jatuh dalam perkara ini, na'udzubillah, dan ini merupakan tanda-tanda hari kiamat ketika mewabahnya minum-minuman keras dikonsumsi dengan mudah oleh mereka. Dalam keadaan khamr, dikatakan al-khamr, kata para ulama, li'annahu yukhamirul aql, karena dia menutup akal seseorang. Yang semula akal sehat tertutup menjadi tidak sehat. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah merupakan ummul khaba'ith, bahwa induk daripada kejahatan, dosa adalah khamr, meminum minuman keras. Ketika perkara ini sudah merebah, sudah mewabah, maka itu merupakan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Dan yang berikutnya kata Rasulullah SAW, yadharu zina. Ketika zina pun telah mewabah. Perzinahan yang mewabah itu bagian daripada tanda-tanda hari kiamat. Oleh karena itu syaitan, yang merupakan musuh kaum muslimin yang paling nyata, mereka berusaha untuk mengemas sesuatu yang baik tertampak jelek. Sesuatu yang syar'i tertampak bukan syar'i. Sesuatu yang sunnah tertampak bukan sunnah. Dan sebaliknya, sesuatu yang tidak syar'i, sesuatu yang dosa dan maksiat kepada Allah, dikemas seakan-akan itu syar'i. Sesuatu yang batil dikemas seakan-akan itu adalah sunnah. Itu adalah kerjaan syaitan. Oleh karena itu kita harus waspada. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita tertipu na'udzubillah dengan ungkapan-ungkapan yang seakan-akan syar'i tapi itu adalah batil, yang seakan-akan baik tapi itu adalah keji. Jangan sampai kita tertipu. Yang itu merupakan perzinahan, apapun namanya yang mereka sebutkan dan mereka ungkapkan, hendaklah kita menjauh. Kita berhati-hati. Jangan sampai tertipu dengan slogan-slogan itu. Perbuatan zina dan perbuatan yang keji. Demikian Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekat zina, kata Allah. Karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang jalan yang paling jelek dan perbuatan keji. Perbuatan yang keji dan jalan yang paling jelek itu zina. Zina akan menghancurkan, akan merusak tatanan nasab. Oleh karena itu, maka zina adalah perbuatan yang haram, perbuatan yang keji, kata Allah Subhanahu wa taala. Mendekat itu sudah diharamkan dalam Islam, apalagi berbuat zina. Sehingga syaitan dengan makarnya, dengan was-wasnya mereka, syaitan berupaya untuk mengemas perbuatan zina ini dengan perbuatan seakan-akan itu syar'i, dengan istilah nikah mut'ah, dan itu haram. Zina yang dilegalkan, na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya, malu yang sebenar-benar malu adalah mereka yang menjaga lisannya. Lisannya tidak berucap kecuali yang mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan baik. Mereka yang menjaga perutnya, yang dia tidak makan dan tidak minum kecuali perkara-perkara yang baik dan halal. Menjaga kehormatannya, yang dia tidak tuangkan syahwatnya kecuali di tempat-tempat yang halal, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Oleh karenanya, dengan hal ini, marilah kita semua berupaya untuk senantiasa istiqomah dan menuntut ilmu syar'i dengan ikhlas kepada Allah, agar kita terselamatkan dari jerat-jerat syaitan. Barakallahu lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fi silmi kaffah, hendaklah kalian betul-betul masuk dalam Islam secara total, masuk kalian dalam Islam secara paripurna. Jangan tinggalkan sesuatu yang kalian ucapkan, yang kalian perbuat, dan yang kalian yakini kecuali Islam yang menjadi payung kalian. Islam yang membimbing kalian, membimbing kita semua dalam kita berucap, membimbing kita semua ketika kita beramal, membimbing semua ketika kita berkeyakinan, adalah bimbingnya Al-Quran, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang difahami oleh salaful ummah, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin, kata Allah. Jangan kalian sekali-kali mengikuti langkah-langkah syaitan. Fa innahu lakum aduwwun mubin, karena sungguh syaitan bagi kalian adalah musuh yang paling nyata. Langkah-langkah syaitan itu ialah setiap yang meninggalkan perintah Allah adalah langkah-langkah syaitan. Setiap yang mendatangkan murka Allah, perbuat maksiat kepada Allah, itu semua langkah-langkah syaitan. Oleh karena itu seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa syaitan dengan upaya mereka untuk mengkelabuhi dan menyesatkan kaum muslimin adalah mengemas. Mengemas sesuatu yang hak, yang benar, seakan-akan tanpa batil. Sehingga kaum muslimin menjauh, menghindar, menjauh, menghindar, meninggalkan. Bahkan tidak segan-segan mereka mencela dan memaki-maki orang-orang yang berbuat al-haq, orang-orang yang berbuat sunnah. Itu kerjaannya syaitan. Dan demikian pula syaitan berupaya untuk mengemas sesuatu yang batil, sesuatu yang mendatangkan murka dari Allah, maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dikemas seakan-akan itu hak, itu benar, itu sunnah, sehingga mengkelabui kaum muslimin agar kaum muslimin masuk di dalamnya, agar kaum muslimin terjerembab dalam lembah maksiat yang nista itu. Itu kerjaan syaitan. Hal ini juga merupakan suatu hal yang mendorong bagi kita untuk kita benar-benar waspada dan hati-hati, dan memicu kita untuk semakin dekat kepada Allah dan menuntut ilmu syar'i. Karena ilmu syar'i itu merupakan imam dari amalan kita, imam dari ucapan kita, imam dari seluruh akidah kita. Oleh karena itu Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya menyatakan, babul ilmi qoblal qawli wal amal, bab ilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, maka Allah mudahkan jalan menuju jannah, menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya marilah kita semua, di samping kita ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan segala ucapan, akan segala perbuatan, dan segala keyakinan yang kita yakin dalam Islam ini, juga sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga amalan itu diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. وقضى رب وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا الله أكبر سمع الله لمن حمده Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.